السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب الإيمان أيضا بما يقع بعد الموت من سؤال الملكين للميت في قبره بعد إعادة الروح إلى جسده. Dan wajib juga untuk beriman dengan apa yang akan terjadi setelah kematian nanti, daripada soal dua malaikat yang bernama Munkar Nakir fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ba'da i'adatir ruhi ila jasadih, setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Tentang apa ditanyakan? Anit tauhid, tentang keesaan Allah. Wad-din, tentang agamanya. Wan-nubuwah, dan tentang kenabiannya. Wabina'imil qabri, dan juga kita juga wajib beriman bahwasanya di dalam kubur ada kenikmatan. Li ahli to'a, bagi kaum muslimin dari golongan ahli to'a. Wa azabihi, dan juga di dalam kubur itu ada azab di ahli maksiat bagi golongan ahli maksiat. Wa kaunihima lirruhi wal jasad, dan bahwasanya kita wajib beriman bahwasanya azab dan nikmat itu dirasakan dengan ruh sekaligus dengan jasadnya. Wa in sarat turaban, walaupun jasadnya sekarang sudah menjadi tanah. Di mana yahlukullahu fihi idrakan bihaitsu yasma'u wa ya'lamu. Di mana Allah Ta'ala menciptakan sebuah indra sekiranya dia mendengar dan dia mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah zat yang maha mampu melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Jadi kita masih berbicara tentang rukun iman. Di antara yang wajib kita imani, tanpa boleh untuk kita mengingkari, yaitu setelah kematian itu ada sebuah kejadian dan kita semua akan mengalaminya, di mana prosesnya itu dimulai dari kematian. Ketika kematian itu sudah datang, maka terhentilah nafasnya, terhentilah peredaran darahnya, dan akan hilang rasa hangat yang ada pada tubuhnya. Itulah tanda-tanda daripada kematian. Sehingga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang meninggal dunia, atau tidak ada seorang pun yang meninggal dunia, kecuali dia akan meminta kepada malaikat pencabut ruh untuk mengundurkannya walau sejenak. Sehingga mereka mengatakan, undurkan aku 1 bulan saja. Maka kemudian malaikat Israel mengatakan, telah habis bulan-bulanmu. Kalau begitu, undurkan aku 1 minggu saja. Lagi-lagi malaikat Israel mengatakan, telah habis minggu-minggumu. Kalau begitu, undurkan aku 1 hari saja. Kemudian dijawab, gal telah habis juga hari-harimu. Kalau begitu, undurkan aku 1 jam saja. Maka dijawab lagi oleh Israel, telah habis jam-jammu. Kalau begitu 1 menit. Jadi terjadi negosiasi. Kalau begitu katanya 1 menit saja. Lagi-lagi malaikat Israel mengatakan, telah habis menit-menitmu. Bahkan 1 detik pun tidak ada. Itulah maksud daripada firman Allah yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَيَسْتَقْدِمُونَ. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pilot pesawat Garuda sedang menerbangkan pesawatnya, tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa memberitahu dahulu kepada keluarganya, tanpa turun dulu pesawatnya, sehingga langsung diganti oleh kopilot. Makanya kan setiap pilot itu ada kopilotnya, supaya kalau terjadi sesuatu maka langsung digantikan, karena ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini adalah suatu peringatan kepada kita semuanya. Itulah proses kematian. Ada lagi teman Ustaz, beberapa hari yang lalu juga, dia sholat jamaah subuh bersama istrinya. Sempat berjalan pagi bersama istrinya. Pulang dari jalan pagi, dia katakan pada istrinya, aku gak enak dadaku. Aku mau tidur dulu. Nanti jam 7 bangun ya. Kata istrinya, iya. Tidur, istirahat sebentar. Tapi tahu-taunya itu istirahat selamanya. Nah, itulah kematian. Gak ada menunggu isyarat dulu bahwasanya kita mengiyakan atau tidak. Tidak ada isyarat semacam itu. Bahkan di dalam suatu hadis, Nabi SAW meriwayatkan, setiap orang yang akan meninggal dunia, dia akan berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, berikan aku 1 nafas lagi. Akhirnya malaikat Israel itu mencari nafas itu di sekeliling dunia. Kata beliau, kata Israel, galuhai fulan, aku sudah mencari nafas itu di seluruh dunia, aku tidak mendapatkannya. Artinya apa? Sudah waktunya untuk dicabut. Kita bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang sebelum dicabut nyawanya, beliau meminta izin dahulu apakah mau dicabut atau tidak. Jadi kalau kita tidak, ini akan terjadi. Sehingga kemudian prosesnya adalah ketika malaikat Israel mencabut nyawanya seseorang, maka rasa sakit yang luar biasa itu akan dirasakannya. Kalau orang tidak baik. Kalau orang itu baik, maka akan dicabut seperti mencabutnya kalian rambut di antara adonan. Jadi dalam keadaan cepat dan tidak terasa. Kemudian setelah itu ketika Malaikat Israel mencabut, maka datanglah malaikat-malaikat utusan Allah. Untuk apa? Untuk menyambut ruhnya. Semua berpakaian putih, bersih. Kemudian membawa hamparan kain yang sangat putih, bersih. Yang dibawa dari dalam surga. Yang harumnya itu tidak ada duanya. Harum sekali. Kemudian setelah malaikat Israel mencabut nyawanya, nyawa itu langsung disambutnya di dalam kain yang putih itu. Letakkan di sana. Lalu dilepit, kemudian dibawa ke atas langit. Tembus dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai kepada Allah SWT. Setelah dilihat oleh Allah Taala, maka dikatakan ini adalah nyawa hambaku yang soleh. Maka letakkanlah ruhnya ke derajat illiyin. Tapi sebelum itu biarkan dia itu turun dulu ke bawah. Untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kemudian dikembalikan lagi ruh itu setelah dilaporkan kepada Allah SWT. Itu yang terjadi kalau seumpama arwah orang soleh. Tapi kalau seumpama arwahnya orang-orang yang ahli maksiat, na'udzubillah, semoga tidak ada satupun dari kita yang semacam itu. Maka Allah memerintahkan malaikat dengan buruk rupa. Sangat bengis tampaknya. Membawa sebuah kain yang berwarna hitam dan usang. Dengan bau-bauan yang sangat menusuk. Tidak enak baunya, lebih bau daripada bangkai yang pernah ada di dunia. Setelah dicabut nyawanya, maka kemudian nyawa itu diletakkan dalam kain yang usang, yang warna hitam tadi, yang bau. Kemudian dibawa ke atas langit untuk berlaporan kepada Allah. Tapi begitu malaikat penjaga langit yang pertama mencium baunya, maka mereka terganggu dan mereka mengatakan, apa yang kau bawa ini? Ini adalah ruh daripada hamba Allah yang maksiat ini. Maka dikatakan telah tertutup pintu langit untuknya. Taruhlah itu di dalam sijil. Kembalikan dan taruh kepada sijil. Jadi malaikat pun menolak, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi kepada mereka yang bukan termasuk orang yang soleh, tapi orang ahli maksiat. Setelah itu, setelah dikembalikan, proses yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup adalah memandikannya, menyolatinya. Baru kemudian proses itu, ruh masih berada bersama badannya itu. Sampai dibawa ke dalam liang lahat. Ketika di dalam liang lahat itulah, nanti ruhnya itu akan ditanya. Di mana terjadinya? Di kubur. Siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Siapakah saudaramu? Apakah kiblatmu? Apakah kitabmu? Bagaimanakah menurutmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ditanya semacam itu ketika di dunia, semuanya pasti bisa menjawab. Tapi ketika kita ditanya pada saat itu, belum tentu kita bisa menjawabnya. Semua tergantung kepada amaliah kita. Kalau amaliah kita baik, maka kita pasti bisa menjawabnya. Tapi kalau amalia kita tidak baik, maka kita pasti tidak bisa menjawabnya. Walaupun kalian menghafal jawaban-jawabannya di saat itu, enggak. Buktinya, ketika seseorang demam panggung, ketika seorang dalam keadaan takut, maka semua yang ada di dalam pikiran semua hilang. Itulah yang terjadi kepada mereka yang tidak diberikan takdir oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjawab seperti itu terjadi. Ketika setiap pertanyaan dia tidak bisa menjawab, langsung dipecut oleh mungkar nakir. Dan satu kali pecutan itu langsung melelehkan daging dari tulangnya. Dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Tanya lagi tentang pertanyaan kedua. Tidak bisa lagi, pecut lagi. Terus kemudian setelah pertanyaan terakhir selesai sudah, maka kemudian dihimpit oleh tanah sehingga seluruh tulang belulangnya itu berantakan dan berserakan. Kemudian Allah Ta'ala akan membukakan sebuah lubang dari api neraka. Dari situlah Allah Ta'ala mengirimkan berbagai macam siksaan. Sehingga jadilah yang namanya kuburannya itu hufratan min hufari niran na'udzubil. Barang siapa yang selamat daripada azab kubur, maka dia selamat pula daripada azab neraka. Barang siapa yang tidak selamat daripada azab kubur, ketahuilah bahwasanya itu permulaan daripada sesuatu yang lebih dahsyat lagi nanti di neraka. Nah, pikirkan, kita semua menuju ke sana. Semua di antara kita akan menuju ke sana. Dan yang melapangkan kita daripada azab kubur adalah amal kita sendiri. Dan yang menyebabkan kita diazab dalam kubur kita juga amaliah kita sendiri. Semua tergantung pada kita. Tidak ada di dalam kubur itu kemudian kita mengingat fulan dan fulan. Ya. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita sendiri, tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu amalan karena manusia. Karena manusia tidak bisa memberi kemanfaatan apapun. Tidak di dunia, tidak di barzah, tidak di akhirat. Atau di padang mahsyar, sama sekali tidak. Oleh karena itu, berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada kita setelah kematian itu. Di antaranya adalah ada seorang tukang sayur. Di mana tukang sayur itu selalu berjualan dengan pasangannya, dengan istrinya. Suatu saat, ini menurut cerita dan riwayat cerita daripada orang yang menceritakannya, dia itu seorang pelanggan daripada tukang sayur itu. Suatu saat, dia tidak mendapatkan tukang sayur itu. Sampai sebulan, sampai 40 hari, baru kemudian dia menjumpainya berjualan lagi. Maka ditanya oleh pelanggannya itu, kok lama aku tidak pernah berjumpa denganmu, katanya. Terlihat aku tertimpa musibah. Apa musibahnya? Istriku meninggal dunia, katanya. Tapi kenapa engkau tampak murung, tampak susah? Biasanya kalau suami kalau ditinggal mati, istrinya kan senang, mau kawin lagi. Akhirnya kata dia, Galia, karena pada hari kedua dari penguburan istriku, aku mencari-cari dompetku. Dompetnya gak ada. Cari tempat biasanya dia menaruh dompetnya, ada. Tiba-tiba pada malam keduanya itu dia bermimpi istrinya. Dan dia mengatakan, dompetmu ketinggalan di kuburku. Ketinggalan di kuburan. Di dalam kuburnya. Akhirnya dia pikir-pikir, dia ingat-ingat. Iya juga. Waktu aku mengubur istriku, aku bawa dompet. Karena aku sempat memberikan uang kepada tukang gali kuburnya itu. Tapi setelah itu gak ada. Nah, bisa jadi memang benar mimpinya itu. Akhirnya, boleh kan kalau kita menggali kubur karena ada uang, ada harta yang tertinggal dalamnya itu, boleh kita gali. Akhirnya disepakati, dia pergi dengan saudaranya secara diam-diam untuk menggali kuburnya lagi. Dan subhanallah, ketika digali kuburnya, tambah dekat kepada posisi jenazah, tambah berbau tanahnya dengan bau gosong. Akhirnya terus tambah dekat, dan ketika sampai ke lahatnya, ternyata kayu yang kemarin diletakkan untuk menangkal supaya tanah itu tidak kena kepada jasad si mayit itu sudah gosong, sudah habis. Kafannya gosong. Badannya bahkan gosong semuanya. Padahal kapan dimakamkan? Kemarin. Nah, inilah salah satu contoh. Kalau seumpama seseorang itu tidak baik, maka dikuburnya diazab. Berbeda seperti yang terjadi di Situ Bondo. 2 tahun lalu kira-kira itu diberitakan di dalam siaran berita. Di mana ada seorang wanita yang meninggal dunia setelah 30 tahun digali. Tapi subhanallah jasadnya masih utuh, kain kafannya masih putih. Ketika Ustaz berdakwah di Situ Bondo, ada satu orang yang datang. Ustaz, antum pernah dengar kabar tentang seorang wanita yang sudah 30 tahun dikubur tapi masih utuh? Gali ya? Siapa dia? Oh, dia itu adalah tetangga saya, katanya. Masya Allah. Apa yang diamalkannya sampai begitu mulianya dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Dikatakan dia itu, Ustaz, tidak ada satu orang laki pun di kampung kami kecuali kami itu berangan-angan dan berharap dia itu adalah istri kami. Dia seorang istri yang soleh. Padahal suaminya itu tukang mabuk. Setiap hari itu hampir dipukul KDRT kepada istrinya itu. Tapi istrinya tetap sabar. Bahkan kami sering melihat ketika istrinya itu dipukul-pukul oleh suaminya itu sampai minta ampun suamiku, ampun suamiku. Padahal yang salah adalah suaminya. Subhanallah, meninggal. Setelah 30 tahun baru susul oleh suaminya. Meninggal juga. Tapi jangan sampai dikatakan, nah itulah saat kalau orang baik-baik cepat matinya. Jangan berkata demikian ya. Karena apa? Kematian itu tidak melihat baik atau tidaknya. Tetap kita berbuat baik. Nah, bahkan logikanya itu kalau orang baik itu cepat mati, kenapa? Surganya sudah jadi. Nah, jadi cepat matinya. Nah, tapi yang belum jadi itu, ya tetap dikasih umur sama Allah Ta'ala biar jadi dulu baru mati. Gitu. Jadi hati-hati yang sudah tua-tua itu. Bisa jadi surganya belum jadi. Gitu. Nah, logikanya seperti itu malah. Gitu. Jadi gak benar kalau dikatakan, kalau mati di masa muda berarti dia itu orang baik. Orang baik itu biasanya cepat matinya. Enggak. Tetap kita berbuat baik walaupun mati di masa muda gak jadi masalah. Itu adalah sebuah perkataan yang bersumber daripada setan. Untuk mencegah orang itu menjadi orang yang baik. Kemudian 30 tahun kemudian suaminya itu meninggal dunia. Pada saat malam pertama dari penguburannya, anak pertamanya itu bermimpi 7 malam berturut-turut. Masa? Apa isi mimpinya? Mimpinya begini, nak, tolong pindahkan jasad ibumu ini ke samping jasad ayahmu. Karena walaupun ibu sudah meninggal, tapi ibu masih ingin berbakti kepada suami ibu. Masya Allah. Di dalam kuburnya masih mau berbakti. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Inna min ummati man ya'budullah wa huwa fi qabrihi. Ada di antara umatku, walaupun dalam kuburnya, tapi masih beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini contohnya. Berarti kalau memang kejadian betul, pocong berbakti pada pocong. Akhirnya apa? Karena 7 malam berturut-turut, maka kemudian digali dengan persetujuan para kiai di sana. Subhanallah, ternyata Allah hanya ingin menampakkan saja. Cuma ini ceritanya. Ternyata itu kain kafannya masih putih, badannya masih utuh. Padahal namanya bukan Khadijah, bukan Nur, bukan Rugaiyah, tapi namanya Sukiyam. Makanya nanti kalau punya anak kasih nama Sukiyam. Siapa tahu jadi seperti dia, almarhumah. Atau kalau biar lebih keren kasih nama Nur, Nur Sukiyam. Gitu. Ini satu contoh, lihat bagaimana Allah Ta'ala menampakkan, memberikan kenikmatan dalam kuburnya. Nah, ini. Jadi kalau sudah hakikatnya badannya itu utuh, maka dia itu diberikan kenikmatan demi kenikmatan. Allah maj'alna, semoga kita semacam itu, bukan seperti yang pertama tadi. Kemudian seperti yang saya ceritakan juga tentang salah satu daripada alumni kita yang bernama Mulyono itu, rahimahullah rahmatal abrar, di mana beliau itu berasal dari Pontianak. Dia adalah orang terkecil dan termuda pada waktunya dia belajar di pondok di zaman Abuya dia. dulu Abuya sering membuat sesuatu yang apa membuat suasana itu senang gitu. Dibikin perlombaan yang paling kecil anak murid siapa, yang paling tinggi siapa, yang paling kurus siapa, yang paling gemuk siapa gitu. Nah, ini dia dapat dua predikat. Satu yang paling kecil, satu lagi yang paling yang paling pendek sama yang paling kecil. Umurnya waktu itu masuk umur 7 tahun apa gitu. Dan kita bakal ingat kepada almarhum ini karena dia itu pernah menjadi sebab kebakaran di kamar. Di mana dia itu satu kamar sama ustaz. Jadi ketika suatu waktu dia tidur, dia taruh obat nyamuk di samping tempat tidurnya. Mungkin karena kena tangannya dan sebagainya, akhirnya kasurnya terbakar, dia masih tidur juga. Untung kita selamatkan pada waktu itu. Jadi untung cuma kasurnya aja terbakar, tidak sampai merambat kemana-mana. Nah, ini Mulyono ini. Setelah 7 tahun pondok di Pondok Dalua ini, akhirnya dia pulang. Kemudian melanjutkan mondoknya itu di Keraksan. Di salah satu pondok di Keraksan. Di sana dia kecelakaan. Sepeda motor. Sudah. Setelah kecelakaan, 5 tahun kemudian, karena ibunya itu orang gak mampu, maka untuk membawa jenazahnya ke Pontianak, dia tidak mempunyai uang. Karena mahal untuk membawa pesawat itu. Atau dengan kapal, tidak boleh dengan kapal. Akhirnya, sudah disuruh tanam di sana. Disuruh dikemakam di sana. Dan subhanallah, 5 tahun kemudian, itu ibunya diganggu terus dengan mimpi bahwasanya anaknya pengen dipindah ke Pontianak. Berkali-kali. Karena sudah berkali-kali, akhirnya dia sudah niat. Sudah. Aku kesian kepada anakku. Sudah aku tidak hadir pada waktu wafatnya. Dan dia sudah aku impikan berkali-kali untuk membawanya ke Pontianak. Tapi dia gak mampu. Masih tetap gak mampu ibunya. Sehingga dia siapkan, dia beli koper yang besar. Minyak-minyakan yang harum. Supaya tidak tampak keluar itu baunya. Itu kalau memang ada baunya. Akhirnya, dia pergi berangkat ke Keraksan. Dengan beberapa sanak familinya. Setelah izin kepada RT, kepada dia di situ, mau dipindah. Dan subhanallah, yang terjadi adalah, lagi-lagi, seperti manusia katakan, ini adalah cuma sebab saja Allah ingin menampakkan gini loh. Seorang santri itu kalau meninggal bakal kayak begini. Gitu. Apa yang terjadi? Badannya masih utuh. Badannya masih utuh, bahkan kain kafannya itu masih putih, bersih. Jadi seakan-akan baru kemarin meninggal dunia. Bahkan, dia kan, maaf, waktu kecelakaan itu, kepalanya itu sempat kena sasaran. Sehingga sebagian daripada isi dari kepalanya itu keluar. Itu ditaruh di plastik. Ditaruh di sampingnya. Itu plastiknya itu masih basah. Masih basah. Jadi seakan-akan baru saja kemarin meninggal. Dan subhanallah, darahnya itu masih segar dan masih menetes. Gitu, pada waktu dibawa. Akhirnya dibawa pulang ke rumah tempat dia itu menginap untuk dipersiapkan segalanya. Dibawanya pakai apa? Pakai becak. Subhanallah ketika naik becak itu kan namanya mayit sudah berapa lama, pocong berapa lama kan kaku biasanya. Ini enggak, bisa duduk juga. Seperti elastis gitu badannya itu. Masih lemas. 5 tahun meninggal masih lemas ada? Enggak ada. Ini menandakan bahwasanya dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Duduk. Dan subhanallah kata tukang becaknya itu ketika dia itu sudah diturunkan. Dia juga begini juga yang namanya pocong dibawa naik becak. Gitu. Itu ketika dia turun, itu dipegang itu. Tempat duduknya masih hangat. Akhirnya sudah dimasukkan ke koper yang besar. Dimasukkan ke koper yang besar itu kan berarti kan harus ngelempit gitu badannya itu kan. Bisa dilempit. Jasadnya bisa dilempit. Dilempit. Taruh. Dibawa naik kapal. Gak ada yang tahu kalau isinya kapal itu, isinya patas itu ternyata pocong. Gitu. Dibawa sampai ke pulang ke Pontianak. Begitu Pontianak. Diumumkan bahwasanya jenazah sudah datang ditaruh. Ditaruh bukan dia menangis, malah dia gembira, ketawa. Karena mendapatkan anaknya semacam itu. Nah, itulah kalian. Kalau kalian meninggal bakal semacam itu. Asalkan jangan berhenti dulu. Nah, berhentinya karena kawin atau berartinya sudah selesai. Nah, meninggalnya insya Allah seperti itu. Tapi jangan meninggal di pondok, ngerepotin itu namanya. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan setelah mati kita. Di waktu hidup kita. Dan semoga nanti kita tidak meninggal kecuali setelah banyak amal kita, panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid, sehingga di dalam kubur kita, kita tidak akan hancur badannya, dan dimuliakan Allah Ta'ala dengan kenikmatan demi kenikmatan dalam kuburnya, dan semoga kita semua nanti dibangkitkan dalam kuburnya, bertemu langsung pertama kali wajah disaksikan oleh kita, adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadinnya wal kunyatin salihah. Wa ala manawasaw salih al-Fatihah.